أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara khusus pimpinan ma'had Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang kami hormati, serta para santri yang kami cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan inayah kepada kita serta menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas tauhid sampai akhir dari kehidupan kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan teladan kita dalam menjalankan agama yang mulia ini, dan sungguh beruntunglah orang-orang yang mau berpegang teguh dengan tuntunan beliau, baik dalam berakidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Petunjuk beliau adalah petunjuk yang paling sempurna. Barang siapa yang mencari petunjuk, pedoman hidup, tuntunan hidup di luar tuntunan Rasulullah SAW, maka sungguh dia akan binasa di dunia dan celaka di akhirat. Dalam kesempatan mulia ini, kita akan lanjutkan pembahasan silsilah safari dakwah di Bangkinang. Malam tadi di habis maghrib telah kita membahas tentang ahamiyatut tauhid wa makanatuhu fil Islam. Itu bicara tentang urgensi pentingnya ilmu tauhid, ya, begitu tingginya kedudukannya di dalam agama Islam. Telah kita bahas, ada 10 yang kita bahas. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fadail ilmu tauhid. Apa perbedaan antara fadail dengan ahamiyah? Ahamiyah adalah motivasi di mana menunjukkan kemuliaan ilmu itu. Adapun fadail adalah keutamaan-keutamaan yang akan diraih jika orang melaksanakan tauhid itu, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Itu beda antara ahamiyah dengan fadail. Ahamiyah sebelum atau disebut dengan dawafi', dorongan yang membuat kita untuk menjadikan tauhid sesuatu yang penting dalam hidup ini. Adapun fadail, jika orang mau mengamalkan, mempelajari, mendakwahkan tauhid, apa saja yang akan diraih oleh dia? Asas dakwah semua para nabi. Semua nabi, meskipun berbeda-beda kondisi umat mereka dari sisi kemaksiatan atau kemungkaran yang terdapat di tengah umat mereka, namun semua mereka memulai dakwahnya dengan tauhid. Ada kondisi yang hancur di sisi politik, sisi ekonomi, akhlak, ya, sosial mereka, namun semua para nabi tetap mendakwahkan yang pertama dan utama dalam dakwah mereka adalah tauhid. Nabi Syuaib dihadapkan pada masyarakat yang rusak dalam sisi bisnis mereka, jual beli mereka. Kemudian Nabi Musa diutus kepada masyarakat yang rusak dari sisi politik mereka, penindasan orang-orang kaum Fir'aun terhadap Bani Israel. Umat Nabi Lut, kaum yang terjerumus ke dalam kemungkaran LGBT, homoseksual seterusnya. Namun dakwah yang pertama beliau sampai kepada umatnya tetap tauhid. Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada masyarakat yang terjerumus dalam kerusakan moral, sosial dan seterusnya, berbagai kondisi yang terjadi di masa jahiliyah, mengkhawatirkan dan mengancam kehidupan mereka. Namun yang pertama didakwakan oleh Rasulullah SAW adalah tauhid. Jelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 25 dan juga dalam surah An-Nahl ayat 36 firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Wahai Muhammad, tidak seorang pun seorang rasul kami utus sebelum engkau kecuali yang kami wahyukan kepada dia adalah mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Ya. Wa ma arsalna min qablika rasulan illa annahu la ilaha illa ana. Tiada beribadah kepada Allah kecuali aku, kata Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku. Dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah tegaskan, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wastanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, misi utama mereka adalah mengajak umat mereka agar umat mereka hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi ibadah kepada tagut. Juga ini kita bahas banyak sekali dari dalil kita ini, ya, ada 10. Semoga nanti akan diulang oleh Asal TV membahas siar ulangnya tentang pentingnya belajar tauhid. Namun pada kesempatan ini kita melihat fadailnya, keutamaannya. Pertama adalah orang yang bertauhid, orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya, akan menjaganya di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar dan di akhirat kelak. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 82 yaitu usul amni, mendapatkan ketenangan, ketentraman bagi orang yang bertauhid. Maka oleh sebab itu kita lihat orang yang tidak bertauhid hidupnya gelisah, gundah gelana, ya, enggak pernah tenang. Kaya juga gelisah, miskin apalagi, ya, terpangkat juga gelisah dan seterusnya. Tapi orang-orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki kesabaran, tawakal yang tinggi, merasa tidak akan pernah hidupnya selalu terlontar-lontar, tapi dia yakin dia punya Rabb yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengampun, dan tidak putus asa hidupnya. Tapi orang-orang tidak bertauhid, hidupnya akan kalut, hidupnya akan menderita, kacau dalam pikirannya. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanu bidzulmin ulaika lahum amnun wa hum muhtadun." Orang-orang beriman dan tidak mencampuri iman mereka sendiri kepada yang kezaliman. Ketika sahabat mendengar ayat mulia ini, mereka bertanya, siapa di antara kita yang beriman tidak pernah berbuat zalim? Karena kezaliman yang mereka pahami di sini adalah maksiat. Siapa di antara kita yang tidak pernah salah? Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayuna lam yadhlim nafsah? Siapa di antara kita tidak pernah buat dosa, ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, innahu laysa alladhi ya'tanunahu, dia bukan seperti yang kalian maksud. Alam tasuf ila qawli 'abdin salih, tidak kalian mendengar perkataan hamba yang soleh? Inna syirka la zulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Kezaliman yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang bertauhid dan tidak mencampuri tauhidnya sendiri dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu lahumul amnu wa hum muhtadun. ada dua keutamaan di sini. Al-amn, merasa tentram, merasa tenang dalam jiwanya. Bagaimana kondisi manusia dalam keadaan musibahkah? Jika dia mendapat musibah, dapat nikmatkah? Dia selalu dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang bahagia. Ya, dia tidak frustasi dengan kondisi-kondisi yang dihadapinya. Ya, ketika terjadi BBM naik, apapun saja kan. Ya, dia yakin semua itu datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketauhidannya tinggi. Ya. Ketika dia mendapat ujian dari sisi penyakit umpamanya, dia tidak keluh kesah. Pertama dia datang yakin, ya, pertama dia sadari ini penyakit siapa yang beri? Allah. Siapa yang bisa menyembuhkan? Allah. Maka dia tidak akan pergi kepada dukun. Ya. Dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merusak imannya. Demikian pula jika dia kurang dari sisi materinya, dia yakin rezeki yang mengatur siapa? Allah. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Kaya. Kalau mau minta rezeki kepada siapa? Kepada Allah. Karena dia yang punya semua yang ada di alam ini. Kok malah minta ke kuburan? Gitu. Jadi, orang yang beriman dan tidak mencampur syirik pun. Iman sini adalah yang telah beriman dengan tauhid yang benar. Tidak mencampur keimanan yang syirik pun dengan kesyirikan. Laumul amnu, mereka merasa tentram. Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam tafsir menjelaskan, al-amnu huna amun, umum, baik di dunia. Kalau di dunia umpamanya, di antara keamanannya, dia tidak berhak untuk disakiti, dirusak hartanya. Kata Rasulullah SAW, ya, umirtu an uqatilan nasa hatta asyhadu an la ilaha illallah. Fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'am wa amwalam ila bihaqqi Islam. Aku disuruh untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengungkapkan kalimat tauhid ini. Mengakui bahwa Allah saja yang berhak disembah. Ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, mengaku Muhammad sebagai utusan Allah. Jika mereka melakukan itu, sungguh terjagalah harta, ya, asam ini dima'am wa amwalam. Terjaga diri mereka, darah mereka dan harta mereka dari kata Rasulullah SAW. Tidak berhak. Maka seorang mukmin tidak berhak mengganggu jiwa dan harta orang mukmin yang lainnya. Orang bertauhid tidak berhak disakiti. Ya, illa bihaqqi Islam, kecuali ada dalil yang melakukan kesalahan-kesalahan, ya, tindakan pidana atau pidata, baru dihukum secara Islam. Kalau dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan, tidak boleh syirik pun dianggung hartanya. Aman. Itu di antara nilai keamanan. Di dunia dia aman, tentram, apalagi di alam kubur. Ketika ditanya oleh malaikat, marobuk, dia bisa jawab. Aman dari azab kubur. Di padang mahsyar, dia aman dari kepanasan, di mana matahari sangat dekat dengan manusia. Aman dari kehausan, manusia merasa kehausan, merasa kepanasan, mengalami penderitaan, ya, dan siksaan yang luar biasa. Ahlul tauhid, mereka adalah orang-orang yang berbahagia, terlindung dari itu semua. Laumul amnu, mereka aman. Wa muhtadun, ya, kata Allah SWT, dan mereka diberi petunjuk. Diberi petunjuk dengan apa? Allah menambah petunjuk ini kepada mereka. Diberi petunjuk bagaimana cara ibadah yang baik, itu yang utama dulu. Yang pikiran yang banyak kita itu kalau diberi petunjuk bagaimana supaya dapat rezeki, piti, uang, jabatan. Ditunjukilah Allah Subhanahu urusan-urusan terbaiknya. Bagaimana dia berakidah, bagaimana dia beribadah, bagaimana dia bermuamalah, Allah mendapat petunjuk. Dia beri jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana seorang mukmin selalu memohon petunjuk dan hidayah itu kepada Allah dalam setiap salatnya, setiap rakaat salatnya. Minimal 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu, ya, permohonan hidayah itu ada dua bentuknya. Ema untuk mendapatkan hidayah itu sendiri. Yang kedua, ditambah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dikokohkan dalam di atas hidayah itu. Pertama, seseorang kalau mendapat hidayah, dia dapat masuk Islam. Setelah masuk Islam dapat hidayah, apalagi dia mau menjalankan ajaran Islam itu. Ya, dari malas sholat menjadi mau sholat. Ya, dari jarang baca Al-Quran rajin baca Al-Quran, itu hidayah. Lalu apalagi istiqomah di atas hidayah tadi, diteguhkan di atas hidayah tadi. Nah, ini mereka-mereka yang beriman bertauhid akan Allah beri itu. Ya, rajin, sholatnya tetap, baca Al-Quran tetap, itu hidayah. Maka permohonan kita ihdina siratal mustaqim itu, bagi seorang telah muslim, ada dua yang diminta. Pertama, selalu ditambah hidayah. Sekarang sudah rajin kita untuk sholat fardu, berjamaah. Minta hidayah lagi agar diteguhkan, ditunjukin kita untuk rajin untuk sholat nawafil, ibadah-ibadah lainnya. Kemudian, kalau kita, di samping kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib dan nawafil, diteguhkan lagi untuk tetap melakukannya. Jangan hanya sholat tahajud dalam seminggu, terus ditinggalkan 3 bulan berikutnya. Tidak. Itu hidayah. Jadi, doa kita yang kita ucapkan dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, istizadah wa talabus tsabat, meminta tambahan dan minta keteguhan. Itu kesempurnaan hidayah. Nah, siapa yang akan mendapat hal seperti itu? Yang pertama adalah ahlu tauhid. Ahlu tauhid. Nah, kalau ingin hidup aman di dunia, aman di alam kubur, aman di akhirat, aman ketika melalui siratal mustaqim, harus mantapkan tauhid. Belajar, diamalkan, dan didakwahkan. Baik. Itu keutamaan pertama. Dalam surat apa tadi? Hah? Surat apa? Al-A'raf ayat berapa? Kenapa ini santri enggak ada yang bawa buku? Enggak ada yang bawa pena? Hah? Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka orang-orang yang mulia. Istakhafahu Allah taala fi dunya. Allah akan menjadikan mereka orang yang memimpin manusia lain. Ahlu tauhid. Dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 55. Wa'ada Allahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat. Allah berjanji kepada orang beriman di antara kalian dan beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Allah akan menjadikan mereka pemimpin di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang sebelum mereka sebagai pemimpin. Walimakinanna lahum dinamul ladzi irtadalahum. Allah akan teguhkan agama yang telah Allah redai untuk mereka. Kalau dalam ayat Al-An'am berapa keutungan tadi? 2. Al-amnu wal ihtida. Rasa aman dan mendapat petunjuk. Dalam surah An-Nur ini ada berapa faedah? Yang pertama, Allah akan menjadikan mereka orang-orang yang memimpin. Sekarang banyak orang berusaha, ya, bagaimana supaya umat Islam menjadi pelopor dalam politiknya. Tapi anehnya mereka meninggalkan asas dari itu, keuntungan yang akan jalan yang mengantarkan ke sana. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhfal ladzina min qablihim." Allah akan jadikan mereka pemimpin di muka bumi, sebagaimana Allah menjadikan orang sebelum mereka sebagai pemimpin. "Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum." Allah akan keteguhkan untuk mereka agama mereka. Sekarang orang bertanya, "Kenapa ya kita ini umat Islam berada di atas agama yang benar, tapi di mana-mana umat Islam itu mengalami masalah?" Hah? Kuncinya di mana? Karena mereka hanya sekedar bernama seorang muslim saja. Tapi tidak mengerti tauhid, tidak mengamal tauhid, tidak membela tauhid. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yubaddilanna min ba'di khaufim amna." Allah akan ganti rasa takut mereka menjadi rasa tenteram, aman sentosa. Ini kalau penduduk sebuah negeri merasa negerinya tidak aman, tidak sentosa, ribut melulu, ya, atau umat Islam tertindas, atau agama Islam merasa direndahkan, dilecehkan, kuncinya di mana? Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat menyebutkan, "Ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a. Mereka itu hanya beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan aku dengan apapun. Nah, ini kuncinya. Ya. Apa syaratnya kata Allah? Ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a. Mereka itu hanya beribadah kepadaku semata dan tidak mempersekutukan aku dengan apapun. Apa keberuntungan tadi? La yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan teguhkan mereka di muka bumi ini, kekuasaan mereka. Hancur kekuasaan seorang muslim bila tidak ditegakkan di atas tauhid. Kemudian apa lagi? Allah akan teguhkan agama yang telah Allah redai untuk mereka. Kemudian apa lagi? Allah akan berikan rasa tenteram, aman, sentosa setelah mereka diliputi oleh rasa ketakutan, rasa kecemasan. Kuncinya apa? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka itu hanya beribadah kepadaku dan tidak sedikit pun bersekutukan aku dengan apapun. Oleh sebab itu, kunci keamanan bangsa, kunci keamanan negara, kesentosaan bangsa berdasarkan pada tauhid. Kalau masyarakatnya adalah orang-orang mengesakan Allah dalam ubudiahnya kepada Allah, dalam ibadahnya, niscaya mereka akan Allah limpahkan kepada mereka keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Nah, kalau itu Allah janjikan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal. Seandainya penduduk dunia negeri itu mau bertakwa, Allah akan bukakan pintu rezeki dari langit dan bumi. Dasar ketakwaan itu apa? Tauhid. Bagaimana seseorang dikatakan muttaqin kalau dia tidak bertauhid? Tauhid. Itu keutamaan berapa itu? Ah. Pertama tadi apa? Dalam ayat pertama terdapat dua. Al-amn wal ihtida, mendapat rasa aman, kemudian mendapat petunjuk. Dalam surah An-Nur ada tiga. Apa? Istikhlafuhum fil ardi, tamkini dinahum, ya. Kemudian apa lagi? Al-amn bagi bangsa dan negara. Ya. Baik, sudah berapa? Pada lima. Dalam surah Al-Imran, surah Al-Am berapa? Dua. Surah An-Nur berapa? Tiga. Semua? Lima. Baik. Yang keenam, husul maghfirah fil akhirah. Rasulullah SAW dalam hadis menyebutkan, ya ibn Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, ala ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku membawa dosa sepenuh bumi ini, tetapi engkau menghadapku tidak dengan kesyirikan, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, tapi engkau ketika menghadapku tidak sedikit pun buat syirik kepadaku, kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfirah, sungguh aku akan datangkan sepenuh bumi juga ampunan untukmu. Itu apa namanya? Keutamaan orang yang bertauhid. Meraih apa? Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sebaliknya, orang membuat syirik tidak akan dapat ampunan. Sebenarnya Allah tegaskan surat apa? Surah An-Nisa. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah tidak akan mengampuni dosa orang membuat syirik kepadanya dan membuat dosa selain syirik. Yang keberapa itu? Yang ke-6. Apa keuntungannya? Keutamanya? Orang yang bertauhid akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia menghadap Allah membawa dosa. Baik, apa hadisnya tadi? Ya bani Adam, lau ataitani bi khurabil ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya engkau menghadapku membawa dosa sepenuh bumi ini, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kepada engkau berjumpa denganku tidak membawa kesyirikan, tidak sedikit pun mempersekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, la ataitu ka bi qurabiha maghfiratan, sungguh aku akan datangkan kepadamu sepenuh bumi juga ampunan. Di ayat dan hadis ini kalau kita dengar dihafal, ya, itu yang keenam. Yang ke tujuh, tauhid adalah amal yang paling berat dalam timbangan seseorang. Askalu syai'in fil mizan. Apa dalilnya? Hadis bitaqah. Ketika Rasul menyebutkan yu'ta bi rajulin walau tis'atu wa tis'una sijillan min al-khataya, ada seseorang di akhirat ketika mau ditimbang amalannya, catatan amal buruknya berapa? 99 lembaran, wa kullu sijillatin muddal basar, itu catatan dokumen dosanya itu sepanjang mata memandang. Itu satu catatan, satu dokumen. Ini berapa dokumennya? 99. Arsip dosa sepanjang mata memandang. Lalu fatuda tilka sijilla fi kiffah, diletakkan itu amalan dosa yang begitu banyak di timbangan. Lalu Allah bertanya kepada seorang ini, halaka min hasanah? Karena dia begitu melihat begitu dosanya banyaknya. La. Lalu Allah sebutkan, wa bal innalaka indana hasanah. Engkau punya kebaikan di sisi kami. Lalu fatukhrajuhu bitaqah. Diluarkan kartu ini. Kert. Ya kan? Fatudha fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anta, tulis di bitaqah itu. Bitaqah ini apa? Bitaqah tauhid. Letakkan itu bitaqah. Kartu tadi. Nah, seperti kartu ATM. Ya, ditaruh. Seperti kartu itu ditaruh. Malat bihinna sijilla. Malat bihinna, jadi bitaqah tadi membuat semua catatan arsip amalan buruk dosanya ini terpental ke atas. Berat timbangan apa bitaqah? Itu satu kartu la ilaha illallah. Tetapi kartu ini walaupun semua orang memilikinya, bukan berarti semua kartu ini bisa berfungsi seperti bitaqah ini. Seperti ATM, semua kita punya kartu ya. Tapi ada yang isi 50 ribu, ada yang 500 ribu, ada yang 500 juta. Kartunya sama. Begitu pula kartu tauhid nanti. Di akhirat itu beda-beda beratnya. Yang benar-benar tauhidnya murni, yang benar-benar ditambah dengan amal soleh dan seterusnya, beda itu. Keyakinan mengucapkan kalimat itu berbeda lagi. Ya, berbeda lagi. Maka tauhid itu jika diiringi dengan ilmu, maka akan berbeda nilainya nanti. Baik, itu yang keberapa? Ah, 8 atau 7. Taib, hitung sendiri ya. Taib, askalu syai'in fil mizan. Nah, yang paling berat dalam timbangannya. Maka oleh sebab itu, lafzu tauhid, kalimat tani. Apa kata Rasulullah? Ah, apa bunyinya? Hadisnya, kalimat tani, habibatani al-Rahman. Saqilatani fil mizan khafifatani alal, apa bunyinya? Subhanallahi hamdi, subhanallahi alazim. Itu kalimat tauhid, itu subhana, itu subhana itu adalah penyucian Allah dari sekutu. Maha suci Allah yang maha agung, maha suci Allah yang penuh dengan segala puji-pujian. Allah itu maha suci dalam sifatnya, maha suci dalam perbuatannya, dalam hukumnya. Tidak ada cacatnya sedikit pun. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Yang ke berapa nih? Ke-8 atau ke-7? Orang yang bertauhid adalah orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Ketika Anas bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah, man asaduna bi syafaatika yaumil qiyamah?" Qala man qala la ilaha illa khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia ya serkala mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang orang yang mengungkapkan kalimat tauhid benar-benar ikhlas dari hatinya. Ikhlas ini ya tidak dicampuri oleh kesyirikan, baik rasa riya, syirkun akbar, syirkun asgar, ya. Nah, itulah orang yang akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ada orang yang mengatakan saya berharap syafaat lalu dia mempersekutukan Allah dengan selain Allah atau hulu berlebihan dalam memuja Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Orang yang akan bahagia nih, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertauhid. Baik, dalam hadis lain juga Rasulullah SAW menyebutkan syafaati li ahli kabair min ummati. Jika seseorang meninggal bawa dosa, lalu dalam timbang amalnya dia adalah tercatat sebagai orang yang akan masuk neraka, maka berkat syafaat Rasulullah SAW dia tidak jadi masuk neraka. Atau apalagi jika seseorang telah masuk neraka, telah masuk neraka, tetapi berkat syafaat Rasulullah SAW dia akan keluar dari neraka. Baik. Orang yang bertauhid adalah orang yang paling berbahagia kelak dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya. Yang keberapa? Baik. Tauhid adalah miftahul jannah. Miftahul jannah. Apa bunyi hadisnya? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang kalimat terakhirnya ketika meninggal di dunia ini adalah kalimat tauhid, dia akan masuk surga. Miftahul jannah. Nah, kenapa ada orang masuk surga kalau dia tidak bertauhid? Kalau sebab itu orang yang berbuat syirik diharamkan masuk surga. Dalam surah Al-Maidah, "Wa may yushrik billahi faqad haramallahu lahu al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Wa may yushrik billahi faqad haramallahu lahu al-jannah. Orang bersyirik kepada Allah, Allah haramkan dia masuk surga. Wa ma'wahu an-nar, tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dia tidak akan ada seorang pun yang bisa beri syafaat kepada orang yang telah berbuat syirik. Baik. Bahwa kalimat tauhid adalah miftahul jannah. Kalau orang tidak punya tauhid, bagaimana dia buka surga? Bagaimana? Kunci itu kan untuk membuka. Nah, ketika seorang tabi mengatakan wa ma miftahin illa lahul asnan, tapi kunci itu harus punya gigi maksudnya. Kalau enggak bisa dibuka. Ya, tauhid yang dilengkapi dengan amal soleh. Baik. Tauhid adalah miftahul jan, kunci surga. Kemudian, ya, di antara keutamaan tauhid, dia disebut dengan urwatul wuthqa. Disebut dengan apa? Urwatul wuthqa. Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Surah Al-Baqarah, "Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur dengan tagut dan beriman dengan Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Itu adalah tauhid. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan tauhid. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, Al-Quran itu isinya semua tauhid. Nah, kok bisa? Dalam Al-Quran itu, imma perintah, imma larangan. Aw dalam bahasa yang lebih ringkas, insya wal khabar, kisah. Jika Al-Quran bercerita tentang umat-umat yang berlalu, bercerita tentang bagaimana Allah membela ahli tauhid, bagaimana Allah membinasakan musuh-musuh tauhid. Jika Allah menyuruh kita untuk beramal saleh, meninggalkan kebuatan maksiat, itu adalah hukukut tauhid, kata Ibnu Qayyim. Jika Allah bercerita tentang hari akhirat, di sana hanya dua. Di mana tempatnya ahli tauhid, di mana tempatnya musuh-musuh tauhid. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, Al-Quran itu semuanya isinya tauhid. Atau tentang dalil-dalil dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang keesaan Allah, banyak sekali. Wajibnya kita mengesahkan oleh ibadah kita. Atau larang dari membuat kesyirikan. Maka dikatakan semua Al-Quran itu isinya adalah kandungan tauhid. Bahkan ayat yang paling agung dalam Al-Quran ayat apa? Hah? Ayat tauhid. Apa bunyinya? Yaitu ayat Al-Kursi. Apa awalnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum. Ini semua isi tentang tauhid. Bahkan surat yang paling agung dalam Al-Quran, surat apa? Hah? Tetap surat yang bicara tentang tauhid. Surat apa? Al-Ikhlas. Apa kata Rasulullah SAW? Ta'dilu sulusul Quran. Bandingnya sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Bayangin. Ini semua keutamaan tauhid. Lalu setelah kita mengenal dan mengetahui begini kebesaran keagungan tauhid, keutamaan tauhid, lalu apa kita yang timbul dalam diri kita sekarang? Apa yang ada dalam diri kita setelah kita mengetahui ini? Sekian banyak keutamaan tauhid. Kalau antum sekarang umpamanya ibaratnya ya, membeli sebuah benda, itu kegunaannya bisa untuk berbagai hal. Dalam benda contohnya kunci Inggris lah, itu ya. Bisa untuk buka ini, untuk bongkar ini dan itu-itu. Tauhid keutamanya banyak sekali. Siapa yang tidak mau belajar tauhid? Kan dijelaskan tadi dia merupakan kunci surga. Oleh sebab itu, kita harus bersungguh-sungguh mempelajarinya, mendalaminya, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Mengetahui dalil-dalilnya. Baik, itulah beberapa penjelasan yang dapat kita bahas kesempatan yang mulia ini. Tentang apa? Keutamaan dan kemuliaan ilmu tauhid. Baik, siapa yang bisa menyebutkan tiga? Siapa yang bisa menyebutkan tiga saja? Ada enggak? Siapa bisa? Baik, padahal entah. Taib. Kedua akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Taib. Ketiga Allah akan menjadikan dia pemimpin yang kamu. Taib. Jazakallah khairan. Taib, mana penitiannya? Penitia mana? Kemarin ada hadiahnya mana? Hadiah kemarin kan dibawa ke sini ya. Catat namanya, nanti penitia wajib ngasih hadiah. Taib, siapa bisa menambahkan tiga lagi? Taib, pantau. Mendapatkan ampunan Allah. Sip. Orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaat Rasulullah. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Rasulullah. Kunci tauhid adalah merupakan kunci surga. Juga kalau khairan, tolong kepada panitia ingat yang kemarin, ya, dua orang santri kita ini dikasih nanti hadiah. Taib. Para ikhwan dan akhwat rahmat Allah Subhanahu Taala, sedikit nasihat yang selalu saya sampaikan di mana-mana, kalau menghadiri majelis taklim atau kajian, di bawah catatan biar bisa dicatat berapa poinnya, apa dalilnya. Bukan sekedar kita hanya dengar saja, sehingga nanti bisa kita lihat lagi di rumah, bisa kita bahas, bisa kita ulang-ulang pelajaran yang telah kita dapat, ya. Karena pelajaran yang kita dapat hari ini tidak akan berubah-ubah itu sampai hari kiamat. Ya. Maka untuk berikutnya, kalau ada kajian, kalau ada apa, bawa pena, bawa buku, dicatat. Supaya ilmu itu tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada sisi jawab? Tidak ada. Ada? Baik, kita buka sisi jawab. Ini tinggal 15 menit insyaallah, 6.30 kita tutup. Bagi ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, ada yang mau tanya? Baik, enggak ada. Fadhol. Waalaikumsalam. Baik, maka disinilah pentingnya kita belajar tauhid, keagungan tauhid, dan bahwa kesalahan dalam masalah tauhid bukan kesalahan yang ringan, bukan kesalahan yang enteng, ya, mengakibatkan fatal keimanan seseorang, ya, dia berkisar antara imma kufur wa imma dhalal. Oleh sebab itu, waspada dengan pemahaman yang menjauhkan kita dari tauhid. At-tauhid, ya, definisinya itu ifradullah bikhasaisihi, mengesahkan Allah dengan kekhususan-kekhususan Allah, atau dengan definisi yang lebih panjang, ifradullah birububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifatihi, mengesahkan Allah dalam sifat rububiyahnya dan uluhiyahnya dan segala nama dan sifat-sifatnya. Nah, ketika kita bicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, di antaranya sifat istiwa, maka di situ kita harus mengatakan Allah Maha Esa dan sifat istiwanya. Gimana kita memahami Allah Maha Esa dan sifatnya? Bahwa istiwa Allah tidak seperti istiwa makhluk. Kalau seandainya kita katakan istiwa Allah seperti istiwa makhluk, berarti Allah tidak Maha Esa dalam istiwanya. Ada makhluk yang menyerupainya berarti. Tidak ada. Sebab itu, maka ifradullah. Allah itu tidak ada menyerupai dalam segala sifatnya. Ya, nah, kalau ada orang mengatakan istiwa harus kita takwil, kenapa? Karena istiwa itu kita bisa menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa bisa menyerupakan Allah makhluk? Kalau kita menyerupakan Allah makhluk, berarti kita tidak mengifradullah, tidak mengesakan Allah dalam sifatnya. Ya, bahkan kalau kita takwil dengan istaula, Allah istaula, makhluk juga istaula. Apapun makna yang ditakwil akan terjadi kesamaan, tapi kesamaan dalam nama bukan arti kesamaan dalam bentuk hakikat. Sebenarnya makhluk juga memiliki sifat, ya, sama nama sifat makhluk, tapi tak sama hakikatnya. Beda. Contoh umpamanya, antara makhluk saja sama nama sifatnya, tidak sama hakikatnya. Telinga umpamanya, telinga kucing, ketelinga manusia, telinga gajah, telinga kuali, semuanya telinga semua. Sama enggak bentuknya? Enggak sama. Walaupun namanya sama telinga. Kalau sesama makhluk saja, sama nama, tidak sama hakikat, apakah bisa kita katakan, karena sama sama sifat Allah dan sifat makhluk, kita katakan sama sifat Allah dan sifat makhluk? Tidaklah. Sesama makhluk yang sama namanya, enggak sama hakikatnya. Apalagi antara Allah dengan makhluk, akan lebih jauh perbedaannya. Sebenarnya perbedaan antara khalik dan makhluk itu sendiri. Paham? Jadi sama nama bukan berarti sama bentuk dan hakikatnya. Jangankan antara Allah dengan makhluknya, antara sama makhluk aja gak sama. Paham? Gak sama, walaupun sama nama. Jangankan antara makhluk dengan makhluk yang lain, makhluk itu sendiri saja berbeda-beda hakikat sifatnya. Gimana? Ketika seseorang punya mata, melihat, sifat melihat, umur 5 tahun, beda gak kualitas penglihatan seorang kalau udah berumur 50 tahun? Hah? Walaupun mata-mata dia. Sesama makhluk dan kondisi yang sama aja gak beda. Kita umpamanya, si Zaid punya tangan. Ya, si Amar punya tangan. Si Ahmad punya tangan. Baik. Apakah sama tangannya? Belum tentu. Yang ini tangannya agak hitam, yang ini agak putih. Yang ini jarinya pendek-pendek, ini jadi panjang-panjang. Sama nama bukan berarti sama hakikat dan bentuk. Banyak sekali antara makhluk ini sama nama sifatnya tapi berbeda hakikatnya. Jadi kita katakan sayap namanya, sayap nyamuk, sayap ayam, sayap kapal terbang. Yang mana sayap semua sama nggak bentuknya? Enggak, beda-beda. Walaupun sama nama. Jadi jangan tergambar ketika sama nama berarti sama bentuk dan hakikatnya. Tapi setiap sifat sesuai dengan kemana dia dinisbahkan. Setiap sifat sesuai dengan zat dinisbahkan kepada sifat tersebut. Sesuai dengan kemana dinisbahkan sifat itu kepada zatnya. Kalau dikatakan kepada Allah, ya tidak akan serupa dengan makhluk. Ketika dikatakan, ini pena si Ahmad, ini penanya si Zaid. Belum tentu sama, ini pena juga pena. Tapi ini pena dua anak. Ini pena empat anak. Beda, namanya sama mungkin hakim. Jadi, kalau sudah dinisbahkan menjadi khusus dia, tidak ada lagi kesamaan. Ya, tidak ada kesamaan. Walaupun sama, nama. Baik. Allahu a'lam bishawab. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terus. Yang kedua, mengenai hadis yang seorang pemuda yang bunuh 100 manusia, satu orang. Kemudian ketika dia meninggal itu, dia dibawa oleh malaikat rahmat karena dia telah berhijrah dari kampung yang jelek kepada kampung yang baik. Jadi ketika dia dibawa oleh malaikat rahmat itu, apakah dia diampuni karena tauhidnya? Karena kita apabila kita membunuh sudah senyawa manusia, kan masih kita mesti di hadapan Allah nanti masih bapak mesti mempertanggungjawabkan nyawa yang telah melayang itu, tapi di situ dia dibawa oleh malaikat rahmat. Nah, di sini pertanyaan disebutkan, apakah ini karena tauhid sehingga dia dibawa oleh malaikat rahmat, atau memang karena tauhid ini Allah bisa memaafkan semua segala dosa termasuk pembunuhan terhadap dia manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai ayat-ayat ataupun hadis-hadis asma'a sifat, tidak ada mutasyabih. Tidak ada pernah ulama mengatakan bahwa itu ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat. Ya. Karena tasyabuh, kalau dia tidak dinisbahkan baru tasyabuh. Disebut tangan. Tangan saja. Baik, antum bisa prediksi tangan apa sekarang? Saya sebut tangan. Bisa prediksi tangan? Belum tahu. Telinga. Tapi antum tahu bahwa fungsi telinga untuk mendengar, tahu itu. Tapi telinga saya bilang, antum tahu telinga manusia? Belum, saya tidak mengatakan. Jadi belum tentu hakikatnya. Tapi kalau atau belum ta'in gitu. Tapi kalau sudah disebabkan, maka dia punya kekhususan. Maka dia dikatakan nisbah. Maka tidak ada tersebut di situ. Di mana tersebutnya? Maknanya jelas. Ya, kefianya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita syabuh kefianya? Karena kita tidak memprediksi kefianya. Kalau memprediksi masih tersyabuh dia. Dan kefiah sifat Allah tidak boleh kita prediksi. Karena itu gaib. Paham? Baik. Bahkan, gimana kita meyakini satu ustaz tapi tidak tahu tentang hakikatnya. Banyak dalam kehidupan kita itu tahu hakikat. Kita percaya itu ada. Karena Allah hanya memberitahu kita tentang sifatnya, tidak memberitahu tentang kefianya. Tentang contohnya dalam diri kita saja nyawa ini umpamanya. Kita yakin ada nyawa itu, tapi kita tidak tahu apa bentuknya, rupanya, rasanya, warnanya, ukurannya, panjang pendeknya, tidak tahu itu. Semua manusia yakin ada. Jadi, baik. Kemudian masalah seseorang yang dari Bani Israel yang telah membunuh 100 orang, lalu diampun Allah SWT. Yang dimaksud pengampunan tauhid itu adalah orang yang baru bertobat dari dosanya. Dia mati dan tidak bertobat di dosanya, di akhirat kelak karena ketauhidnya dia dapat ampunan Allah SWT. Tapi apabila seseorang di dunia ini, dia membuat dosa apapun saja, dia bertobat, diampuni Allah SWT. Jadi makna ampunan tauhid tadi beda. Ampunan tauhid, dia mati dan belum bertobat, lalu bawa dosa ke akhirat. Nah, dosa-dosa ini bukan dosa syirik. Nah, itu bisa diampuni Allah karena tauhidnya tadi. Tapi kalau dia di dunia ini berbuat kemaksiatan dosa besar, bertaubat, dia diampuni karena taubat. Jelas syarat taubat itu dari tauhid. Paham? Ya? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat kita bincang-bincang seperti ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu mempelajari, mengamalkan, mendakwakan tauhid, menjadikan kita orang istiqamah di tauhid, menjadikan orang-orang yang selalu ya cinta tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.